Ada Ramayana, juga ada Romantis Community, ada Neo Record. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Dupalapa. Sing peace. kasih, matur sembah nuwun. Big bossnya dari Romantis Komunitas.